اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Pak Ustaz, saya orang kampung. Saya orang kampung. Di sini saya merantau dan belum lama ikut pengajian ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Satu, di kampung saya jika ada orang mau mengadakan pesta pernikahan atau yang lainnya, mereka mengundang seorang sebagai pawang hujan agar hujan tadi turun ketika pesta. Bagaimana nih Pak Ustaz? Dia minta kepada jin. Dia minta, hai hantu segala hantu, tolonglah supaya adik ini. Lalu jin itu minta kan? Maka minta kepada jin hukumnya haram. Minta kepada setan. Tapi kalau dimintanya orang berdoa, ya Allah, Allahumma, ada Nabi mengajarkan, Allahumma la alai, Allahumma hawadina wa la alaina, Allahumma hawadina wa la alaina. Lalu kemudian doa itu dikabulkan Allah. Doa, tapi doa tak ada jaminan. Ini kita sama berdoa ya. Kalau nanti hujan, jangan salahkan saya. Ini masalah doa. Kalau dia berdoa, tak salah. Tapi kalau dia pawa, minta kepada Tuhan setan, haram. Masih di kampung saya juga, sebagian orang di sana mencari kodok hijau untuk dijual. Bagaimana status hukumnya kata ini Pak Ustaz? Menurut mazhab Syafi'i haram, menurut Hambali makruh, menurut Maliki Maliki, menurut Maliki makruh. Ustaz pakai haram kata. Lalu bagaimana dengan uang hasil? Kalau dia berpendapat itu haram, maka hasilnya haram. Mencari itu haram, duitnya tak berkah, cari yang halal.